Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ibu bapak, jamaah Masjid An-Nida MNC TV dan juga jamaah atau pemirsa yang ada di rumah, pecinta nikmatnya sedekah, dengan izin Allah dan kehendaknya, alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam sebuah acara nikmatnya sedekah. Semoga setiap episode, setiap acara kajian keagamaan yang ada di MNC TV membawa manfaat untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita awali acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita jadikan sebuah doa apapun yang menjadi niat kita. Semoga Allah senantiasa mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya kuis atau umrah gratis dengan soal waqiah masih dibuka insyaallah. Nanti kalau ada kesempatan, guru kita Ustaz Yusuf Mansur akan kembali mengumumkan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk atau menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan umrah gratis dengan wasilah surah Al-Waqiah. Dan mudah-mudahan saja enggak sampai nunggu 100 hari. Sekarang kita sudah hafal, dan kalau seandainya hari ini kita dites, insyaallah bisa semua. Amin. Ya rabbal alamin. Saya yakin setiap doa kita pasti kita nyelipin, ya Allah ya Rabb, jangan engkau matikan hamba dulu sebelum hamba bisa menginjakan kedua kaki ini ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Bisa tawaf di Ka'bahmu ya Allah, dan bisa mengunjungi atau ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi satu cita-cita, bahkan niat kita semua sebagai kaum muslimin wal muslimat. Bahkan kalau bisa sebelum kita mati sudah menyempurnakan arkanul Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Tapi ngomong-ngomong, ada gak yang tadi malam minta sama Allah untuk bisa melakukan hal tersebut? Banyak. Coba ngacung. Kelihatan mukanya muka kepengen semua. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai pengantar sambil kita nunggu guru kita, beliau sudah ada tengah-tengah kita, insya Allah nanti menjumpai kita semua. Ada satu riwayat bahwasanya ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, amalan apakah yang terbaik yang aku lakukan di luar salat?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jadilah keluarganya Allah atau ahlullah." Bagaimana cara menjadi keluarganya Allah? Yakni dengan membaca Al-Qur'an, dan Allah akan mengistimewakannya. Jangankan jadi keluarga Allah, keluarga pembesar yang ada di wilayah kita aja, kita merasa bangga. Bapak Ibu, sebentar lagi rombongan keluarga Pak Camat akan datang, termasuk kita di dalamnya, padahal gak ada hubungan keluarga. Kita dihormati oleh orang yang bilang katanya rombongan keluarga Pak Camat. Bener apa enggak teh? Bangga banget jadi keluarga Pak Camat. Ini keluarganya Allah. Siapa yang gak kepengen? Bahwasanya dalam hadis lain dikatakan Allah memiliki keluarga dari bangsa manusia, dalam tanda petik ya. Jangan cari-cari mana keluarga Allah, gue pengen besanan sama dia. Bukan. Maksudnya adalah mereka yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Udah Ustaz ya? Terus. Saya kalau samping Ustaz udah geget aja, udah keringat, gak bisa berhenti. Ustaz udah lanjutin deh ya. Terus, tanggung. Adalah mereka yang membaca Al-Quran. Membaca di sini memiliki 4 komponen. Yang pertama, yatsulun al-kitab, yang membaca secara fisik dengan seni, dengan keindahan yang di dalamnya. Baca seperti biasa. bahwasanya sahabat-sahabat Nabi memiliki ayat-ayat favorit dan surah-surah favorit. Dalam riwayat disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau senang dengan ayat kursi. Suatu ketika setelah beliau sholat tahajud sampai menjelang subuh, dia membaca ayat kursi berulang-ulang dan berulang-ulang. Tiba-tiba ruangannya harum semerbak wangi. Kalau kita baca begitu wangi bingung kita. Apalagi bawa melati, mak kita yang mati lewat jangan-jangan. Kalau bawa melati, tapi kalau bawa minyak angin bapak kita itu masuk angin. Di harum semerbak. Lalu nanya sama Rasulullah, ya Rasul, semalam aku baca ayat kursi dan tiba-tiba ruangan tempat aku membaca harum semerbak. Itulah malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalaulah kita tanya sesuatu, tanya guru kita, tanya ulama kita, Ustaz, saya pengen punya amalan, udah baca kulhu, deh baca aja al-ikhlas, deh baca aja ayat kursi. Ada satu riwayatnya, ayat-ayat menjadi favorit para sahabat-sahabat kita. Yang tiga insya Allah nanti saya lanjutin di kemudian nanti. Udah deh guru kita gak enak kalau kita banyak ngomong. Biar deh guru kita. Apa ya. Terusnya tanggung tiga lagi. Hah? Terus. Ya Allah ya Allah. Yang kedua yang termasuk dalam komponen membaca adalah fahmul Quran. Yakni memahami Al-Quran. Lewat tafsiran-tafsiran yang diajarkan oleh para ulama dan guru kita. Nah kalau kita belajar tafsir, lihat guru kita, keahliannya di bidangnya. Jangan sampai kita ngaji tafsir, mana salah dalam penafsiran tersebut. Menurut ulama, tafsir yang masih enggak begitu menyimpang dari konsep yang ada. Yaitu kajian metode tafsir bil ma'thur. Yaitu tafsir melewati tafsirannya lewat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dan sampai kepada kita. Sehingga enggak melenceng dari yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ada lagi tafsir birra'yi, yakni tafsir menggunakan akal. Dan ada beberapa ulama yang memiliki keahlian dan Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi zaman pada saat tersebut atau sampai zaman saat ini. Dan yang ketiga yang termaksud atau masuk dalam komponen membaca Al-Quran itu adalah Amthalul Quran. Al-Quran menjadi contoh buat dia. Ketika dia bingung hendak melakukan apapun, lalu dia membuka Al-Quran, di situ dia lihat suatu kisah yang terjadi di masa lampau, enggak jauh beda dengan apa yang dirasakan. Tuh Al-Quran jadi contoh. Ibu masih ingat enggak dulu ketika suami meminang ibu, bahkan menikahi ibu, dia punya mahar tuh. Maharnya Al-Quran. Yang dipakai bukan Quran, emasnya, giwang, gelang. Tapi Al-Quran yang merupakan mahar yang mestinya juga dia baca. Ah, alhamdulillah ada yang baca, ada yang enggak. Kalau ibu-ibu di sini romanya kayak yang baca semua nih. Bu. Bu. Bu. Baca apa enggak? Baca. Bohong. Kalau udah baca mau 20-an tahun udah bisa hafal tuh. Yang keempat terakhir. Yang dimaksud dengan membaca komponennya adalah menjadikan Al-Quran sebagai nasihat. Kita kadang-kadang punya masalah banyak, kita sibuk cari konsultan dalam masalah kita. Padahal yang memberikan solusi ada di dalam rumah kita. Dia dipajang, kadang-kadang dipojokan, diselip, udah berdebu. Gak kita lihat, padahal itu menjadi nasihat buat kita. Kalaulah kita orang yang kaya dulunya tiba-tiba bangkrut, kita merasa itu ending kehidupan kita. Oh enggak, di Al-Quran juga disebutkan betapa dulu ada orang yang kaya namanya Qarun. Saking kayanya kuncinya enggak kuat dibawa oleh 10 orang yang badannya kuat-kuat. Lah zaman sekarang mana ada numpuk kekayaan gudangnya kunci segede gitu. Ada apa enggak? Lu enggak ada, ini perumpamaan. Artinya bahwa ada dulu orang yang Allah bangkrutkan lantaran dia sombong. Nah ini menjadi nasihat buat kita. Kekayaan yang kita miliki sesungguhnya menjadi jalan dakwah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dan kekayaan itu laksana air keran yang kita keluarkan dan siapapun bisa mencicipi dan menikmatinya. Lagi-lagi itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah satu menit lagi kita menjelang adzan, kita persiapkan diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahlullah, keluarganya Allah, yang kita mulai dengan membaca Al-Quran. Kita ikuti konsep guru kita, one day one ayat. Mudah-mudahan satu hari satu ayat menjadi sarana kita menjadi keluarganya Allah, dan Allah akan mengistimewakan kita. Insyaallah kita kembali bersama guru kita tercinta Ustaz Yusuf Mansur setelah kumandang azan berikut ini, dan kita melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kemarin ada banyak yang nanya, Ustaz, lanjutan yang soal handphone tuh gimana? Ya emang pemahaman orang kan beda-beda ya. Ada yang dengan satu cerita dia paham. Ada yang perlu detail itu cerita. Padahal kita udah ceritain. Cara berpikir kita bukan cara berpikirnya Allah. Cara kerja kita bukan cara kerja Allah. Belum tentu diambil itu ada sesuatu yang buruk. Belum tentu gak dikabul itu adalah sesuatu yang buruk. Belum tentu sesuatu yang buruk itu buruk. Qurannya udah kita bacain. Sebaliknya juga, belum tentu dibagi juga ada sesuatu yang baik. Belum tentu dikabul juga sesuatu yang baik. Belum tentu yang baik itu adalah yang baik. Belum tentu semuanya perlu apa? Perlu baik sangka. Perlu dia sabar. Makanya di dalam lima prinsip kita hidup di dunia, ama dapat dunia, ama nanti kita hidup enak di akhirat. Prinsip pertama ternyata kemarin apa? As-sabirina. Dan ya begitu dah. Kita kadang-kadang belajar di bukunya mau, belajar di kehidupannya gak mau. Itu mah gak jamaah gak ustad. Ustadnya begitu. Begitu dihajar, jebret. Itu kan bukunya udah. Teorinya udah. Nah secara apa namanya, implementasi kan kita pasti diuji. Harusnya kita mau diuji. Tapi emang begitu. Kita maunya diuji sama yang baik-baik. Ada orang kemarin sedekah 10 juta. Gitu kan. Dia berharap mudah-mudahan dapat duit nih anaknya kuliah gitu kan. Boro-boro anaknya diterima. Lalu dia ada duit. Malah anaknya gak kuliah. Tapi ternyata setengah tahun kemudian malah jadi orang kepercayaannya juragan besi. Gitu kan kemarin ya. Lalu perjalanan kemudian satu tahun kemudian alias 6 bulan setelahnya benar-benar mengelola pabrik besi tersebut. Lalu 3 tahun jalan jadi mantu si juragan besi tersebut. Nah kemudian saya tanya, sekolah bisnis mana yang begini? Yang penting kan pada saat dia nawaitu kepada Allah sedekah, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah anak saya biar begini dan begitu, Allah udah kabul itu. Jalannya lewat mana, kita mesti banyak sangka. Namanya juga percaya, kalau percaya terserah dong. Analoginya kemarin saya sampaikan, analogi sopir taksi. Kita naik taksi ini, bang, tahu gak dari Al-Quran? Ini tapang ya? Tahu. Ya dah, ke situ ya. Udah tidur aja. Lo ikhtiarnya mana? Lo ikhtiarnya kan naik taksi. Emang lo tidurnya di rumah? Enggak kan, ikhtiar itu naik. Naik taksi itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa lagi? Nanya sama si tukang taksinya. Ikhtiarnya apa lagi? Percaya sama dia. Percaya sama dia itu ikhtiar lo. Sedekah melulu. Mana ada? Bagaimana ceritanya? Emang buat bisa sedekah enggak ada ikhtiar? Kan sebelumnya udah ikhtiar. Untuk seorang karyawan bisa sedekah, itu ikhtiar loh. Emangnya gimana? Kan kerja dulu sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, enam bulan, setahun. Habis itu sedekah, ya toh? Ya itu ikhtiar. Orang dagang, sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, pas bulan ketiga, dia bisa sedekah. Ikhtiarnya udah berlewat. Nah di kemudian hari, alhamdulillah, begitu ilustrasinya. Ya kisahnya berhasil. Sementara yang lain yang tidak percaya sama Allah dan dia tidak ngikutin apa yang Allah seru buat kemudahan dia, masih berkutat sama apa? Sama skripsi. Masih berkutat sama apa? Sama cuti mungkin. itu pun masih ditambah dengan nganggur. Masih ditambah dengan apa lagi? Stres. Dan belum tentu dapat anak juragan. Nah, subhanallah. Sekolah bisnis di mana? Cuman enggak pada paham tuh sekolah bisnis yang begituan. Makanya harusnya ya para pesantren gitu ya, dimanapun pesantren itu berada, boleh juga sih iklannya itu sekolah bisnis gitu. Jadi iklannya itu bukan belajar Islam, tapi iklannya itu sekolah bisnis. Walaupun di dalam itu tidak ada sama sekali kita pelajaran bisnis. Karena emang pelajaran bisnis yang dipelajari sama orang-orang itu pelajaran bisnis cemen disebutnya sama Allah. Tahu gak lu cemen? Bahasa Ketapang. Pengen gitu ya ada penelitian gitu. Ada penelitian sampai kemudian kita berusaha sedikit menjangkau kepada apa yang kemudian Allah syariatkan buat kita. Apa sih hubungannya sholat duha gitu sama rezeki? Kenapa dia jadi terbuka rezeki? Hah? Coba kita ambil daun apa, salam apa daun serai itu yang kalau kita tanam, oh, dia banyak apanya tuh? Serai ya. Coba. Apa bukan itu firman Allah tuh? Coba tanam padi, cari varietas padi yang paling unggul gitu. Kemudian coba tanam, terus dihitung. Dari mulai hari nanam, jam nanam, detik nanam, dihitung. Benar gak? Benar gak? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Benar enggak? Ternyata masyaallah dari satu varietas apa namanya? Padi ya yang kita tanam ternyata betul-betul tuh. Jadi 7 setiap tangkanya ngandung 100 bulir. Dihitung, dicatat sampai kemudian kita mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemarin ada yang ngomong cerita handphonenya belum kelar. Ya itulah ya, kita yang ngajarin coba kembangkan pikiran kita. Saya ngajarin hemat loh, di urusan sedekah kan ngajarin hemat. Saya bilang kalau Anda punya duit 10 juta terus beli motor dengan duit 10 juta itu, sedangkan saudara udah ngikutin nikmatnya sedekah. Harusnya kan gak begitu. Beli motor, mah 2 juta aja. 8 jutanya kan bisa dipakai buat dagang. Terus sabar dulu. Udah punya duit nih, jangan main jalan beli motor. As-sabirina. Sabar dulu. As-sadiqina. Al-qanitina. Terus apa lagi kemarin? Wal-munfiqina. Apa lagi? Yang terakhir? Wal-mustaghfirin. Itu dulu yang dilaluin. Tes, pengen tahu. Belajar iman tuh begitu, saudara. Punya nih 100 juta hitungan buat beli mobil. Punya nih. Coba nurutin ustadz ah. Beli mobil 10 juta aja. Yang 90 juta kita buat dagang. 10 juta kita buat beli mobil. Yang belum pernah ikut acara ini memang bingung beli mobil di mana 10 juta. Buat DP-nya aja gak cukup. Beli mobil di mana? Kolong jembatan. Beli mobil sama orang miskin. Datang orang miskin. Nah, bayaran yang belum dibayar berapa bulan? 2 bulan Pak Haji. 2 bulan itu berapa? 200 lah kurang lebihnya. Ya dah, nih 500 dan 300 buat jajannya, buat beli bukunya, buat beli pulpennya. Terus bilang sama dia, doain ya. Dia bisa punya mobil nih tahun depan. Memang gak ngasih juga boleh minta doa sih. Ente gak ngasih apa-apa sama anak yatim, boleh gak minta doa? Saya masih suka bingung sih sama orang-orang. Doa dia gak apa-apa, kira sedekah jadi gak boleh. Coba koreksi ya omongan saya. Ini doa doang nih, gak pakai sedekah nih. Coba koreksi. Ya Allah, bentar lagi belum puasa. Belum puasa itu kan ujungnya lebaran. Nih, saya punya emak makin tua, ya Allah. Kalau gak ada mobil sendiri, kasihan. Kalau dulu dia masih muda, masih gagah naik bus, masih gagah naik kereta. Sekarang udah tua, umurnya udah 62. Kalau boleh nih, kalau boleh, kasih saya mobil lah. Saya mau nganterin dia pakai mobil saya. Di mana dia mau kencing, tinggal mampir. Di mana dia mau makan, tinggal mampir. Di belahan bumi Allah yang lain ada saudara dia, tinggal belok. Ya Allah, tolong kasih saya mobil biar saya nyenengin, saya punya ibu. Boleh gak? Benar. Boleh begitu tuh. Doa begitu boleh tuh. Terus kenapa setelah saya sedekah motor, lalu saya berdoa lagi dengan doa yang sama, jadi gak boleh minta? Gak begitu kan? Orang yang gak berdoa dipenuhin sama Allah, apalagi yang berdoa. Yang berdoa gak pakai wasilah amal, dipenuhin, apalagi yang pakai wasilah amal. Nah terus abis itu kan kita butuh perjalanan. 10 juta kita tebar nih, supaya kita bisa kebeli mobil, sementara dagangan lancar. Ternyata 80 juta atau 90 juta yang kita pakai buat dagang ketipu. Terus kita ngomong apa? Apa disebutnya teori gak berlaku? Gak bener nih Mansur nih. Aturan nih, hitungannya gue udah punya mobil nih. Tapi gara-gara gue nurutin dia nih, 10 juta gue sedekahin, yang 90 juta gue pakai dagang, gue malah ketipu. Wah kapok deh aja deh. Ya itu namanya futur. Emang setan begitu, setan berebut nih. Memperebutkan iman kita, jangan sampai kita menang. Udah begitu ya setan mah. Tapi saya bilang, gak apa-apa, kita mengutuk Allah juga, udah dah, jalan dah. Allah marah-marahin, ntar gue dia datang. Kita bisa selamat sama amal kita, tenang, beres. Yang penting jangan buru mati. Yang kita khawatirkan kan, pas lagi ngutuk mati. Wah, ini masalah ini. Ya, tapi enggak begitu deh, Allah mah enggak gitu. Allah mah pengennya nyelamatin, udah begitu sifatnya. Udah begitu. Khairun nasirin. Udah begitu deh tuh. Terus apa yang terjadi? Ya mana tahu, jalanin aja dulu. Nanti bapak sendiri yang cerita. Benar Ustaz. Saya sempat nurutin Ustaz dulu ngomong. Saya punya 100 juta, saya bilang iya juga ya, sabar aja dulu deh. Kita bilang sama Allah, kita perlunya 3 bulan lagi nih mobil. Udah dah. Kita kasih dulu 10 juta, yang 90 juta kita dagangin. Alhamdulillah Ustaz, sampai sekarang tuh malah punya utang 900 juta. Tapi takdir belum selesai, terus aja jalan. Takdir belum selesai. Ya dah, tadi kita terusin ya. Iklan dulu, silakan. Jadi kemudahan itu milik Allah. Ya, dan Allah menawarkan kemudahan itu. Jalan cepat juga milik Allah. Allah menawarkan jalan cepat itu. Ambil, ikutin. Dengerin. Ikutin. Kalau bahasa kitanya sami'na wa atho'na. Sehingga kita masuk golongan orang-orang yang cerdas. Yang bahasa saya kemarin kan, jangan sampai kita jadi orang bloon gitu. Jadi orang bodoh gitu. Mau ngerenovasi rumah pakai cerita nabung. Ini kan lama. Panggil tukangnya. Bang, tolong hitungin kalau saya mau naikin jadi 2 lantai ya. Terus mau ngelebarin ke kanan ke kiri. Hitungan tambah kamar 3. Ada garasi 1. Hah? Berapa duit? Dihitungin mending nih. Hitung. Kira-kira 400 juta pak. Ya udah. Kapan mulai kerjanya? Tahu nunggu kiriman dari Allah dulu nih. Kalau angkanya bulat kan gak usah ngambil kertas, kita udah paham. Kita keluarin duluan di muka deh. Ada 2,5% doang, ya 2,5% doang. Ada 10%, 10%. Ada yang terbaik, adanya berapa? Ternyata kita udah megang 70 juta, itu kan lebih dari 10%. Angka tembakannya 400 juta. Kita udah punya 70 juta, tetap aja judulnya kurang. Kurang berapa? Kurang 330 juta. Jangan pakai cara orang-orang bodoh. Punya rumah kecil tenang, punya rumah gede jadi gak tenang. Karena ada angsuran. Itu kan orang bodoh namanya. Udah benar-benar kecil, kagak ada angsuran. Hah? Ngopi sama pisang aja udah enak bener. Nih pagi-pagi nih. Kalau kita di sini nih ada teh manis, wah kan mantep banget. Apalagi ada pisangnya. Mana nih bagian teh manis nih? Asal gue sindir doang keluar. Gue gak sindir gak keluar. Udah apa gitu gitu. Udah benar-benar mobil doyok, kijang doyok. Emang ada apaan dengan kijang doyok? Ada masalah apa? Gara-gara kita yang gak sobar, gak sobur. Namanya sobur, pelakuannya gak sobur. Namanya aja Ahmad Sobirin. Kadang-kadang benar loh, paling galak, Masya Allah. Untung nama gue Mansur. Ditolong, terus bawaannya, iya. Mansur tuh ditolong gitu. Nasir Mansur, ya subhanallah. Kalem, kalem. Tenang. Di atas kijang yang doyok itu bertasbih. Hah? Di atas kijang 86 itu kita memuji Allah. Ya Allah, dikasih begini udah senang benar. Godain. Apalagi dikasih yang baru. Gitu. Tapi muji dulu Allah, muji dulu Allah. Sesuai dengan rundown doa kan gitu. Nabi Ibrahim sebelum minta, muji dulu loh. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Dipuji dulu Allah. Wa ma yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dipuji dulu, engkau yang maha tahu. Enggak ada yang sembunyi. Kau menguasai dan seterusnya. Masih kurang, masuk lagi pujian berikutnya kan. Alhamdulillahi alladhi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Dia puji lagi Allah, makasih nih udah ngasih Ismail sama Ishaq. Masih kurang lagi pujian, tambahin lagi inna rabbi lasami'ud du'a. Habis itu masuk body content doanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Dipuji dulu. Kalau kita enggak kan, kita masuk langsung pas sakit anak. Ya Allah, anak saya sakit. Mana? Pendahuluannya mana? Makasih ya Allah, selama setahun baru ini sakit. Gitu kah? Itu tuh, gitu tuh bahasanya. Alhamdulillah ya Allah, udah setahun nih jalan, baru ini sakit. Ya Allah, jangan pengen langin rasa syukur saya. Sembuhin anak saya. Gitu. Terus puji lagi. Engkau yang maha bisa menyembuhkan. Puji lagi. Engkau yang ngasih duit buat saya berobat. Puji terus. Dapat. Tapi kita kan gak begitu. Ada rumah kecil kita gak syukurin. Bentuk syukur apa sih? Kita pakai buat ibadah. Di rumah kecil itu kita panggil 2 biji, 3 biji. Nak yatim. Oh biji sih orang, anak ya. 2-3 anak yatim. Kumpulin. Sampai Allah ngelihat gak muat tempatnya. Iya kan? Sampai Allah ngelihat tempatnya gak muat. Kalem aja. Begitu penuh, tinggal nengok ke Allah aja. Lihat nih, gak muat. Godain Allah itu kan. Jangan pilih jalan orang. Jangan pilih jalan orang. Kalau emang harus ditempuh juga, udah ngomong sama Allah. Apa kudu ngutang nih? Gitu. Istikharah dulu. Bab itu tuh. Saya udah cerita ke ente kan. Gara-gara bab itu saya lewatin. Merasa kayaknya feeling so good. Feeling so well. Abis. Ketika randonnya salah, habis. Tapi ketika randonnya benar, alhamdulillah. Terus yang salah gimana? Benerin aja lagi randonnya. Masuk lagi ke Allah, ngaduk lagi sama Allah, ngadep lagi sama Allah, terimain terus. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terus apakah setelah saudara ngasih itu 70 juta? Oke. Lalu Allah harus ngasih rumah sama ente. Harus Allah ngasih rumah sama ente. Sesuai dengan apa yang ente doain. Hah? Harus. Kadang-kadang Allah ngejeblakin ente itu. Rumah yang jelek itu diabisin sekalian kadang-kadang. Kebakaran. Sampai ente gak bersisa. Atau ada urusan mantu. Sampai ente mesti ngejual rumah itu. Boro-boro rumah itu kemudian direnovasi. Apa ente jadi orang yang kemudian mengeluh kepada Allah? La tashtaki ilayya. Allah bilang ente jangan ngeluh. Nggak harus begitu. Tapi bahwa Allah akan mengabulkan, jaminan bos. Jaminan. Masalah kapan nih, hanya dia yang tahu. Begitu kebakaran habis, ternyata habis kebakaran dikasih garis kuning, habis dikasih garis kuning gak boleh masuk. Ternyata sertifikat kita dibatalin, habis dibatalin ternyata dibangun apartemen. Terus kita mau marah-marah sama siapa, kita orang kecil. Saat itu yang paling mantep berdoa sama Allah. Dan saat itu tuh gak bisa dibeli. Keadaan seperti itu gak bisa dibeli. Mahal. Dalam kondisi kita sakit hati gitu ya. Rumah kita yang kecil ini diambil sama orang lain. Lalu kita banting ke Allah. Engkau yang ambil, bukan orang. Tapi sambil nangis itu, sambil ngejerit batin. Padahal udah kurang apa ya Allah, udah tahajud, udah sedekah. Saat itu saat terbaik, gak bisa ente ngulangin tuh saat itu. Pada saat itu terbaik ya, lalu anda berdoa, turun tuh dari langit barokahnya. Jalannya bagaimana? Jalannya ente pindah dulu ke kontrakan yang kecil, yang 400 ribuan. Mulai dagang sedagang-dagangnya lagi. Modal apa udah di situ semua. Mulai lah. Hah? Begitu bikin ayam penyetan, ada yang makan, datang. Satu rukun, udah makan belum? Belum. Makan dulu ya. Istri aneh lah, ya bikin ayam penyetan nih. Suguhin. Ustaz Furqan bilang, enak banget nih ayam nih. Dagangannya tadinya kaos. Dagangannya tadi baju. Allah buka jalan yang lain. Kuliner. Masa sih enak? Emang nih aneh selama 10 tahun berumah tangga. Bini aneh nih. Gak meleset lah urusan makanan. Kenapa ente gak buka aja makanan? Aduh, modal dari mana? Udah modal dari aneh. Subhanallah, mulai kebuka. Cekrek. Mulai kebuka. Di tempat yang lama nggak ada tempat buat dagang, di tempat yang baru ternyata ada tempat buat dagang. Mulai dagang di situ. Dagang semeja jadi dua meja jadi tiga meja jadi empat meja. 7 tahun yang akan datangnya, subhanallah, ente udah membuka cabang yang ke-31 ayam penyet Yusuf Mansur. Cabang ke-31 proses. Dikabul nggak tuh rumah yang 400 juta? Udah lewat bos, lewat. Tibang rumah 400 juta ayam, ya lewat 31. Nah kalau satu cabang satu malam ngasih untung 500 ribu, coba hitung berapa? 15 juta. Iya, 15 juta ji, 500 ribu kali 30, 15 juta 500. Apa lo ngitung-ngitung mah? Mah baru teori nih. Kali sebulan, berapa tuh? Banyak. Kali setahun. Takdir gak ada yang tahu. Yang kita perlu hanya ikutin aja lah. Berbuat yang terbaik, terus ngikutin. Ya, habis ini nanti segmen berikut, saudara, kita akan dialog sama tamu-tamu kita yang datang. Dulu zamanan ya, saya punya kepengen itu loh. Kenapa sih kita harus ngirimin anak kita ke Syria? Kenapa sih harus kita ngirimin anak kita ke Mesir? Kenapa sih harus kita ngirimin anak kita ke Yaman? Enggak sehnya aja ditaruh di sini. Sehnya kita yang ngadep, minta layer 2, layer 3-nya, kemudian di sini, sehingga orang-orang kita lebih banyak yang bisa mendapatkan barokahnya. Bertahun-tahun kemudian, alhamdulillah, Allah udah mulai nih mewujudkan kita punya doa sama-sama. Alhamdulillah. Ya. Nah ini kita punya tamu nih, kedatangan tamu, ada anak Mesir, dia homestay di sini. Nah ini kan sesungguhnya berita ini, gitu. Kemarin dari Australia homestay ke sini. Biasanya gimana? Kita yang ke sono. Ngabis-ngabisin devisa aja ya kan. Orang sono sekarang kemari. Sekalian nama seh-sehnya, mantep kan? Nah, ini nanti kita dialog, ada anak kita dari Mesir yang lagi pengen belajar Quran. Memang saya bingung juga, dapat berita dari mana itu? Orang Mesir nyasar gimana sih saya? Tapi itulah Allah menguji kita nih. Mudah-mudahan kualitasnya tambah bagus. Ada sahabat saya juga, Habib Novel. Cucu mantu dari Habib Anis. Yang beliau penerjemah yang Masya Allah. Udah nerjemahin puluhan buku katanya. Tapi nanti kita dialog dengan beliau. Ada juga Mbak Ratih dari Sydney ya. Dari Australia yang saat ini lagi menjadi tamu kita. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat beliau. Ada yang lain, ada Ustadz Furqan. Bawa berita dari Masjid Anas bin Malik. Di Saudi sana ya, insyaallah, dan beberapa kawan-kawan lagi, nanti kita sama-sama dialog setelah yang satu ini. Silakan. Sebelum saya dialog dengan jamaah dan pemirsa, pemirsa boleh lo telepon ya, silakan telepon ke MNC sini di nomor yang sudah tertera di layar kaca. Buat penelpon yang nelpon, insya Allah kita kasih hadiah DVD Yasin ya. Nanti dicatat deh, yang pada telepon nanti dapat DVD Yasin. Itu DVD Yasin udah keluar itu pak. DVD Yasin udah keluar. Terus saya ngomong kan begini sama orang-orang, ente punya anak sakit, dengerin tuh bacaan Quran aneh, insya Allah baik. Aneh ditanya hadisnya mana, murid sekarang bikin capek guru. Murid sekarang bener dah, gak ada samina wa ta'ananya. Ampun bener. Sebentar Ustaz, dalilnya mana? Anak lu keburu mati. Anak lagi sakit banyak nanya. Dengerin aja deh. Kan kalau kita dengerin Quran ya enggak, kita dapat rahmat, betul enggak? Dengerin Quran kita dapat rahmat. Gak usah nanya dalilnya macam-macam. Dalil itu ada dalil langsung, ada dalil kagak langsung. Orang mah jangan begitu, jangan terlalu gitu. Tapi saya menghargai loh. Saya acungin jempol, bahkan saya bersahabat sama mereka-mereka dan saya memberi masukan soal bahasa. Saya memberi masukan soal bahasa. Kalau bahasanya tidak menyerang, bahasanya ngajak solusi, itu juga kita juga pasti demen lah. Kita juga pengen kan hidup yang dengan sunnah yang benar. Mana sih yang palsu-palsu, yang mana sih yang doif-doif, yang mana sih yang bahkan batil, mungkar. Kan ada tuh hadis yang kategorinya bukan cuma maudhu, tapi batil, mungkar. Udah palsu, batil, mungkar lagi, aduh masya Allah dah. Tapi ini persoalan bahasa. Nah CD Yasin udah keluar, saya bilang sama teman-teman, mana yang anak sakit, setelin. Daripada gue jadi ustad, lalu gue bilang gini, setelin ya Norman situ. Bripto Norman setelin, menjadi aneh lagi gitu kan. Itu Yasin setelin, sambil ngikutin tuh bacaan, masya Allah. Nah buat pemirsa yang pada nelfon, oh udah ada yang nelfon. Ya, ini telepon kuis apa telepon penanya? Oke, assalamualaikum. Salam Pak Ustaz Mansur. Waalaikumsalam. Saya ini Ibu Saprida nih dari Bekasi nih. Bekasi ya, yes. Silakan Ibu. Iya. Ibu dapat CD Yasin tuh, alhamdulillah. Belum dapat lagi. Iya, ini dapat dari saya. Alhamdulillah. Harganya jual 5. Saya suka datang kok Pak Ustaz nih, hari ini aja saya nggak datang nih. Apa itu? Suka sana saya. Hah? Suka ke tempat ini MCTV juga suka. Oh biasanya datang, iya, alhamdulillah. Ini hari ini nggak datang. Nggak datang malah dapat CD ya. Iya, Ibu Saprida masa ya Bapak Ustaz Mansur nggak ingat suka kita ini salaman juga. Oh iya benar, lupa iya. Saya. Yang gemuk itu loh. Iya gemuk ya. Iya. Yang ingat dulu mau cari mantu dulu masih ingat dong Ustaz. Ingat ya. Iya. Nyenengin hatinya. Ingat. Gimana? Iya, Pak Ustaz sehat. Sehat, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa ngucapin terima kasih ya. Iya. Makasih udah doain, proses kemarin operasinya lancar. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, ibunya sehat juga ya? Ibunya sehat, Pak Ustaz, ibunya. Yang mana, ada dua nih? Ya benar ini. Satu aja lah. Ngomongnya kan ibu. Iya. Kalau ibu ya ibu om. Ibu om itu ibu kandung saya. Oh ya, istrinya. Nah, istri saya sehat. Alhamdulillah ya. Nanyanya ibu ya, ibu om. Mau ya Pak Ustaz ya. Iya gak apa-apa. Ada yang mau disampaikan gak? Iya ini aja Pak Ustaz. Saya mau nanya ini tentang sedekah yang lebih baik gimana gitu. Kadang-kadang kita nih kadang masih takut aja. Takut kekurangan, takut ini. Kadang suzon, gak ikhlas. Gimana supaya kita nih sabar dan ikhlas itu gimana Pak Ustaz? Siap. Caranya, anak kita gimana jadi anak yang soleh, bisa baca Al-Quran yang baik itu. Baik, makasih ya. Iya. Ntar CD-nya kalau gitu Rebo aja di sini ambil Selasa depan ya. Ya sekali ke Atin ya Pak Ustaz ya. Iya benar. Iya kan ke Atin kan Selasa tuh. Iya benar. Aisyah nanti langsung aja ke MCTV ya. Iya benar Rebo-nya ya. Iya siap. Iya alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, tanggal 14 Juni jangan lupa tuh ngumpul di Atin ya, jam 4:30 udah di sono. Yang paling cakep Asar dah udah di sana. Ya, Satverko nanti bawa tuh dari BSD ya. Nanti kita sama-sama ngumpul di sana. Acaranya apaan sih Ustaz? Acaranya Maghrib Isya berjamaah. Terus kita berdoa buat kita, buat keluarga kita, buat orang lain, buat keluarganya orang lain dan buat Indonesia, buat negeri kita. Orang lain pada saling caci maki, kita doain aja. Orang lain pada fitnah presiden, kita doain aja. Orang lain pada kemudian ngerasanin anggota dewan, ngerasanin polisi, jaksa segala macamnya, hakim, kita doain aja. Ya, insya Allah kalau kita doain terus presiden, ya nggak? Ah, nanti kan kita yang jadi kesempatannya. Nah, kalau kita doain terus orang lain, kita jadi punya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan ladang amal, ngedoain. Ada satu keburukan, itu sebenarnya ladang amal buat kita. Ladang amal apa? Ladang amal kita ngedoain. Ladang amal kita nasehatin. Tapi kan nasehatin kita gak tahu jalurnya. Nasehatin kita gak tahu jalurnya. Udah kita minta doa aja sama Allah. Supaya dari mulai presiden, menteri-menteri, gubernur, terus sampai bawahnya, semua dibikin cakep sama Allah. Ya, di sisa kepemimpinan beliau dan masa jabatan orang-orang yang menjabat, mudah-mudahan gak pada lagi kelihatan kayak begini. Kita udah berdoa dengan doa yang kita baca kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Nanti ngumpul tanggal 14 Juni jam 4:30 sore, kita sama-sama sholat maghrib dan isya berjamaah. Tentang pertanyaan dari ibu tadi, jawabannya emang begini. Tentu saya semua harus ada ilmu ya, tapi saya sering bilang begini, ini pakai bahasa saya, jangan pakai pikiran dah gitu. Kalau pakai pikiran mah gak bakalan jadi. Kan kalau kita dengerin omongan orang kan, ji anak lu aja susah, kenapa lu bantu anak orang? Jawabannya begini, kalau kita bantu anak kita doangan sekali itu aja. Selamatnya sekali itu, tapi begitu kita bantu anak orang lain, anak kita selamat seterusnya. Gitu. Ada seorang ibu ngomong ke saya, anak saya biasanya ngirimin, sekarang gak ngirimin. Habis disedekahin duitnya. Ustadz ngajarinnya kok begitu? Bener ada gitu. Satu, saya nyalain juga anaknya. Kenapa sampai ngurangin jatah emaknya? Harusnya jangan ngurangin jatah emaknya. Dia yang dikurangin jatahnya. Harusnya dia makan 3 kali, makan sekali. Makan sekali gak mati loh pak. Saya berbulan-bulan ngejalanin itu. Kita berbulan-bulan puasa Daud iye. Terus makan sekali iya juga, gara-gara pengen sedekah. Jangan kurangin jatah orang tua, biar aja gitu. Jatah kita kurangin. Mestinya kita keluar 5 ribu misalkan, udah 1 ribu aja. Tapi kalaupun terpaksa, ngomong bayar-bayar sama emak kita. Mak, saya ngirimin berapa? 300 sebulan. Mau gak saya kirimin 3 juta sebulan? Lo jangan cuma ngomong doang nih, gitu kan? Enggak ngomong doang. Gimana? Jatah emak, kita sedekahin. Enggak deh, mama 300 aja. Ma, kalau kita sedekah kan diganti 10, ma. Siapa tahu Allah ngasihnya enggak cuma sekali, tapi bulan depan juga begitu, bulan depannya juga begitu, bulan depannya juga begitu. Ini kejadian nyata nih. Omongannya malah lebih pedas daripada ini. Ustaz tuh ngajar apa sih? Ngajar sesat ya. Anak saya jadi enggak cinta sama saya. Saya diem, saya enggak tahu juga cerita mantunya bagaimana. Terus saya bilang, apa jawaban saya begini jawaban saya? Itu udah terjadi bu. Oh udah terjadi, mending ibu redo. Mending ibu ikhlas. Ibu doa sama Allah supaya keajaiban sedekah terjadi. Pak, jadi jamaah umroh. Jadi jamaah umroh. Kalau jadi jamaah umroh itu tandanya apa? Tandanya anaknya ngeberangkatin dia. Terima kasih, minta ampun. Maka saya bilang, lampu merah itu paksaan bukan? Lampu merah paksaan loh. Oh lagi enak-enak jalan disuruh berhenti. Mobil-mobil kita. Kenapa kita disuruh berhenti? Lampu hijau. Lampu hijau kita suruh jalan. Disuruh jalan. Nah kita lagi enak nih ngelihat perempatan. Ada yang begini, ada yang begitu. Ada pemandangan hijau, ada pemandangan. Kita lagi enak, disuruh jalan hijau. Kita bilang, enggak. Kita masih di sini masih enak. Ente ditilang. Kenapa dipaksa pergi, dipaksa berhenti? Karena itu yang terbaik buat ente. Sekali-sekali emang kita kudu dipaksa. Beng, gitu. Sekali-sekali, gitu. Kadang-kadang saya suka ngulitin orang, kan dompet ente mana sini? Sebab kalau gak digituin, kadang-kadang orang itu gak sedekah. Ustaz, so tau emang begitu. Ya begitu deh ya, nanti kita coba balik lagi kepada apa yang udah kita pelajari, pakai. Sekarang kita coba ambil kuis ya, pemenang kuis umroh Al-Waqiah yang sudah mengikuti kuis umroh Al-Waqiah ya. Saudara dapat kesempatan memenangkan hadiah umroh. ada 50 hadiah umroh yang insya Allah kami bagikan sebagai hadiah. Tapi hadiah ini tidak diambil dari kuis itu. Ya, kalau hadiahnya dari SMS itu jatuhnya haram. Ya, tapi kalau hadiahnya itu dari donatur, insya Allah itu cuma pendaftaran biasa. Saya ulangi, kami tidak dapat apapun dari pendaftaran itu. Hadiah umrohnya adalah dari jamaah yang dirahmati Allah. Kemarin ada dari New Zealand ngasih satu umroh. Ya. Tapi tetap saya bungkus 50. Ya, sudah ada ini penelpon. Penelpon yang ditelepon. Ya, sudah ada nih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan diangkat ya. Ya. Halo. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, tahu nih yang telepon siapa? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ibu namanya siapa? Rosdiani, Pak. Hah? Rosdiani, Ustaz. Oh iya, udah tahu siapa yang telepon nih? Ustaz, pasal ya. Ustaz siapa? Ustaz Danu nih. Ya? Ustaz siapa? Ustaz Mansur, Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Iya, kok jadi lupa? Emang sekarang lagi di mana? Lagi sih, baru di kamar mandi, Ustaz. Sebentar. Jangan-jangan. Ya. Ya. Ya. Udah keluar dulu. Jangan lupa pakai handuk. Udah di luar. Alhamdulillah. Ya. Ibu, alhamdulillah tuh dipilih sama Allah nih, menang ya. Ya, alhamdulillah. Salah satu pemenang hadiah umroh. Pernah pergi ke Tanah Suci enggak? Udah, alhamdulillah. Udah sekali. Oh, udah pernah ya? Udah, alhamdulillah. Terus apa rencananya dengan dapat hadiah umroh ini? Macam mana, Ustaz? Dapat hadiah umroh ini apa rencananya? Apa tetap mau dipakai sendiri, apa buat orang lain? Insyaallah mungkin sendiri sekalian dengan mama, mbak orang tua. Oh, kok enggak nyebut suami? Emang belum ada suami? Udah almarhum, Ustaz. Umurnya berapa umurnya? Gimana, Ustaz? Umurnya ibu berapa sekarang? Umur 53. Buat ente. Iya, Ustaz. Iya. Suaranya masih muda banget. Udah 53, Ustaz. Masuk 53. Umurnya, suaranya Masya Allah kayak umur 20-an. Ngegoda banget. Iya. Ibu, nanti dihubungin lagi sama pihak MNC ya. Silakan ibu menghafal suratul waqiah. Nanti ya, setelah 100 hari atau dihitung dari hari pertama dulu. Mungkin sisanya 80-an kali sekarang ya. Nanti ibu bakal dihubungin lagi. Tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Umpama nanti ibu dites lalu ibu tidak nyaut surah al-waqiah, tidak nyambung, berarti ibu gugur ya. Dari ayat pertama, Ustaz. Ya nanti model ujiannya begini contohnya. Ibu nerusin bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, contoh nih. Afara'aitum ma tumnun. Iya. Terus terusin deh. Kalau bisa nerusin, hadiah umrohnya jadi. Tapi kalau enggak bisa nerusin, gugur gitu. Oh gitu. Iya, enggak apa-apa ya. Insyaallah. Insyaallah dah. Masih ada waktu buat ngapalin ya. Masih ada waktu buat ngapalin. Silakan. Baik. 100 hari lagi, Ustaz ya. Ya, kurang lebih 80-an hari dah. Oh gitu. Iya. Buat pemirsa yang belum pada ngirimin, belum pada ngikut, kirim SMS ke NS ketik 6288. Ya. Kirim NS ketik 6288. NS November Sera. NS, ketik NS, kirim ke 6288. Baik, setelah komersial break berikut kita langsung dialog sama jamaah kita. Silakan lewat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Balik sini Ismail Ishaq. Ismail Ishaq ini anak pesantren Darul Quran yang sudah selesai 30 juz dan banyak memenangkan lomba, lalu Masya Allah nanti SMA-nya mereka melanjutkan ke Mesir. Kita doain mudah-mudahan jadi ulama Indonesia di masa yang akan datang Insya Allah. Ismail Ishaq ini bahkan sudah rekaman di TV Saudi. Beliau sudah rekaman di TV Saudi dan ditayangkan di 5 TV di Saudi Arabia. Masya Allah, ini anak kita, ini anak Indonesia. Nah yang sebelahnya pemirsa, yang sebelahnya ini dua anak dari Mesir yang lagi sekolah, yang lagi liburan ke pesantren Darul Quran untuk homestay di pesantren Darul Quran. Kita dialog sama dia, tapi dialognya langsung Habib Novel yang pimpin, sebab ini bahasa Arabnya begitu deh, bahasa Arab Ketapang ya, Tangerang. Kalau Ustaz Yusuf bilang bahasa Arabnya bahasa Arab Ketapang, saya lebih dari Ketapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kif halukuma? Alhamdulillah. Ma yuraghibukuma fi ta'allumil ulum Islamiyah, ulum diniyah, khususan fil Quran, fi darul Quran, fi ma'had Ustaz Yusuf Mansur. Kama alimna annal Misr biladul ilim. Naam, lizalika أتينا إلى هنا لكي نتعلم القرآن نحن نحفظ 25 جزء ولكن نريد أن نراجع فلذلك أتينا إلى هنا لكي نراجع القرآن وندرس اللغة الإنجليزية نعم. لماذا اخترتم دار القرآن؟ لقد رأينا إسماعيل وإسحاق في التلفزيون العربي إن وأبي يعرفهما لذلك قال يجب أن تذهب لكي تمارس هناك القرآن واللغة الإنجليزية. أنتما أخوين؟ نعم. هل أكبر منكما؟ أنا الأكبر نعم. ما شاء الله. نيتكم في تعلم القرآن في دار القرآن كما أخوكم؟ نعم. ما شاء الله. كم سنكم ذو الحين؟ 15. وأحكم 16. ما شاء الله. ترجمك sedikit. Jazakum Allah khair. Jazakallah khairan. Sedikit saya akan terjemahkan dengan tadi bahasa Arab saya, bahasa Arab Ketapang juga sama gitu ya. Sama-sama aja. Beliau berdua ini kakak adik dari Mesir, yang lebih tua umurnya 16 tahun, yang lebih muda umurnya 15 tahun. Sekarang sedang homestay tinggal di Pondok Pesantren Darul Quran. Yang dipimpin oleh Ustaz Yusuf Mansur. Tadi saya tanya untuk apa di sini? Katanya untuk murojaah hafalan Al-Qur'an mereka berdua. Mereka sudah hafal 25 juz. Ya, jadi kurang 5 juz. Ini yang umur 15, 16 ini sudah hafal 25 juz. Saya tanya kenapa kok yang dipilih Darul Qur'an kok bukan yang lain gitu. Sedangkan di tempat lain banyak. Kita tahu Mesir itu kan negara yang dikenal kotanya ilmu, negaranya ilmu. Tempatnya di sana, kenapa kok jauh-jauh datang ke Jakarta ini ya, sampai ke Indonesia, ke Bandung ya, sampai ke Bandung. Kenapa seperti itu? Beliau menjawab, karena saya melihat Ismail dan Ishaq. Ismail dan Ishaq ini kami lihat di televisi, ayah saya kebetulan tahu Ismail dan Ishaq. Nah, jadi ini sebabnya dua anak bangsa ini sudah menarik dua anak bangsa lain ke bangsa kita. Ini merupakan salah satu buah dari apa yang sudah ditanam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya, insyaallah ini bisa menjadi contoh yang baik. Harapan saya sebagai murid beliau. sebagai murid beliau, harapan saya insyaallah seperti Ismail dan Ishak akan lebih banyak lagi. Dan yang dari luar belajar ke sini juga akan lebih banyak lagi. Karena Indonesia ini biladul aulia. Indonesia ini negaranya para wali. Di sini tempatnya para wali. Dulu kalau kita baca kitab-kitab itu seperti Imam Nawawi Al-Banteni dari Banten, tapi di Mekah jadi mufti, jadi ulama yang besar. Banyak Al-Jambesi dari Jambes, ya, yeah, Al-Termasi dari Termas, ulama besar. Cuman sekarang kok hilang kelihatannya. Enggak muncul lagi misalnya Al-Betawi. Ya, yeah. Misalnya apa namanya Al-Condeti atau Al-Mana, dari mana ini kok di luar kurang. Kenapa seperti itu? Mungkin kiranya kitanya yang harus mengintrospeksi diri kita. Mungkin kitanya yang kurang menyuarakan keluar. Ulamanya masih banyak, tapi belum menyuarakan keluar. Tapi alhamdulillah, tadi Ustadz Yusuf Mansur sudah menyuarakan keluar anak didiknya ini. Dengan cara yang sudah beliau terapkan. Masya Allah, kita doakan Ahmad wa Bilal. Bilal. Uy, Masya Allah. Oh, sebentar, kita dengar dulu ya suaranya ya. Bilang sama dia, tolong hadiahkan pemirsa bacaan Quran. Ya, ini sandiwara ini. Min fadlikuma antarqa'at takra'a surah min al-Qur'an, surah al-Qasirah, hadiatan lana walil musyahidina fi buyutihima. Nah, wa hadiatan li abawakuma. InsyaAllah bil qiyam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. مشكور الحمد لله. Makasih. Makasih. Syukran. Syukran. Makasih. Sini Habib. Ya, kita doain Ahmad dan Bilal mudah-mudahan menjadi hafiz ya yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Mesir nanti membawa apa namanya? Berita dan menjadi penambah semangat kita-kita yang ada di tanah air. رضا الله تعالى الفاتحة الحمد لله إن شاء الله على رجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولولدنا آمين. Ya, silakan lewat dulu, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, kita belum bercakap-cakap dengan orang alim di sebelah saya ini, dan Masya Allah beliau sudah menerjemahkan lebih dari 50 kitab. Allahu Akbar. Nanti beliau Rabu depan kita undang lagi ke sini, bawa kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, dan beliau sudah nulis sendiri satu kitab yang judul bahasa Indonesianya Mana Dalilnya. Nah, pas dan ya mana? Mana dalilnya? Iya. Nah, baik pemirsa, ini ada tamu kita dari Australia ya. Ustaz Albert, tolong. Sudah, oke, berdiri. Terima kasih, selamat pagi Pak Ustaz ya. Dan jemaah sekalian yang sudah menerima saya dengan baik dan merangkul saya. 27 tahun saya di Australia, pagi ini saya hadir. Ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya mewakili kawan-kawan dari Australia Calling, bahwa Pak Ustadz sudah bersedia untuk menjadi juri untuk lomba foto kami. Dengar gak tuh? Sombong. Tujuan dari lomba foto ini bukan dari segi teknis Pak Ustadz. Jadi yang kami inginkan adalah pertukaran budaya antara seluruh rekan-rekan di seluruh pelosok tanah air ini. Dan juga nanti hasil lombanya akan juga kami pamerkan di Australia juga Pak Ustadz. Begitu, jadi... Kenapa milih aneh-aneh, kan gak ngerti apa-apa foto itu. Coba kasih tahu. Mungkin begini ya, saya rasa foto itu adalah suatu media di mana semua seluruh golongan masyarakat bisa sebenarnya berpartisipasi, terutama masa sekarang semuanya punya handphone yang bisa jepret, ya kan, dan tidak harus teknis, tidak bukan untuk profesional. Kita punya dua kategori, di bawah 12 tahun dan juga di atas 12 tahun. Jadi semuanya terbuka, boleh ikut. Dengan hadiahnya juga total hadiah 100 juta karena kita ingin mendapatkan partisipasi sebanyak-banyaknya. Juga memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk ikut dan mungkin aja dapat hadiah terbesar. Seperti itu Pak Ustadz. Baik. Nanti informasinya kita umumkan hari Selasa yang akan datang ya. Ya, saya terima juga. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Send my best to your husband ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Suaminya ini Rafoti yang memfasilitasi saya selama saya ada di Sydney. Nganter saya ke sana, nganter saya ke sini. Dan Masya Allah semua menjadi jalan ilmu. Ketika saya dipilih jadi juri foto, dan ini internasional, saya bingung juga kok jadi aneh. Ternyata sepele. Karena teman aja sama suaminya gitu. Tapi ini jadi wasilah. Saya kemudian belajar foto. Jangan sampai jadi juri blown banget. Saya kemudian cari buku-buku. Subhanallah. Saudara dan mati Allah, nanti insya Allah saya akan ada juga di Cibitung ya. Ini ada tamu-tamu kita di Cibitung, di Kampung Hutan ya. Tanggal berapa ya? 25 Juli, masih lama ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa ke sana. Di sini ada Ustadz Furqan ini yang sampaikan salam yang Masjid Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah berkat doa jamaah sekalian dan juga sempat saya sampaikan ke Ustadz Yusuf Mansur bahwa saudara-saudara kita, ikhwan kita di Saudi Arabia dan di beberapa negara Timur Tengah banyak yang menyaksikan acara kita subuh di Masjid An-Nida ini. Jadi pemirsa MNC TV bukan hanya di tanah air tapi juga di kawasan Timur Tengah. Jam 1 malam mereka bersiap untuk menyaksikan bersama-sama kita. Pertama mereka menyampaikan salam sebagaimana sudah saya sampaikan. Semoga dengan media ini banyak sekali memberi manfaat buat kita semua dan juga ukhuwah dan mahabbah kita saling terjalin dengan perantaran media ini. Ada satu hal yang saya dapatkan, mungkin tidak terlalu istimewa, tapi boleh kita renungkan Ustaz. Karena ada satu ulama mengatakan Saudi Arabia dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Mereka banyak kemajuan hampir di seluruh provinsi karena soal barokah. Tapi sebaliknya, Indonesia yang dikenal dengan negara yang subur makmur Kertara Harja Roh Jinawi, sekarang ini kenapa terlalu banyak musibah? Ini masalahnya seperti yang tadi Ustadz jelaskan, ini masalah barokah. Seperti Allah sudah canangkan kepada kita sekalian, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Saudi Arabia menjadi barokah karena orang Indonesia termasuk dari seluruh dunia yang termasuk di dalamnya Indonesia paling banyak jemaah haji dan jemaah umrah datang ke sana untuk ibadah dan untuk berdoa. Mendoakan juga Saudi Arabia, Allahumma la taj'al hadza akhiral akhdi. Jangan jadikan kunjunganku yang terakhir. Tapi sebaliknya orang-orang dari kawasan Timur Tengah termasuk orang-orang Saudi Arabia sekarang ini datang ke Indonesia untuk cari maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah kewajiban kita semua. Dari kita, rakyat biasa, termasuk para pemimpin kita. Karena Indonesia sekarang ini dikenal menyajikan dan menghidangkan maksiat dari berbagai sisi. Begitu mudah dan murah. Ya mudah-mudahan ini tidak suatu pertanda bahwa barokah dari negeri ini sudah dicabut. Dan barokah kepada Saudi Arabia mudah-mudahan tertular juga kepada negara Indonesia. Itu saja, lain kali nanti insya Allah saya sampaikan kabar-kabar yang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, di penghujung acara saya pamit. Sampai ketemu hari Selasa yang akan datang. Doa akan dipimpin oleh Habib Novel. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita pada pagi hari ini dan menjadikan kita semua umat Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika aman siwak. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Lembut, ya Allah yang Maha Mengerti, ya Allah yang Maha Memahami, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa seluruh umat Islam, ya Arhamar Rahimin, berkatilah negeri ini ya Allah, berkatilah negeri ini ya Allah, berkatilah negeri ini ya Allah. Kembalikanlah kejayaan negeri ini ke kejayaan para walimu yang terdahulu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur ayubana wa taqabbal jami hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi al-fatihah.